الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Ada di antara ikhwah yang bertanya tentang persoalan wanita. Dan ini sering terjadi dan sering terulang, sehingga kita sampaikan agar menjadi faedah secara menyeluruh. Suami tersebut bertanya, istri dalam keadaan haid. Kemudian setelah selesai suci, 4 hari atau 5 hari berikutnya keluar darah. Baru suci 4 hari yang lalu. Keluar darah dikit. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sholat atau enggak? Baru 4 hari yang lalu suci. Masa sekarang sudah enggak sholat lagi? Maka di sini ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui keluarnya darah yang jumlahnya sedikit atau lebih dikenal dengan istilah apa? Flex. Lebih dikenal dengan istilah flex di dinding perempuan. Nah, ini tidak keluar dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama, apabila darah tersebut keluar bersambung dengan darah haid. Dia tahu hari ini waktunya suci. Sudah menjadi kebiasaan. Hari ini waktunya suci. Dia enggak lebih dari 7 hari atau 8 hari. Hari ke-8 waktunya suci. Tiba-tiba dia melihat flek. Nah, maka ini darah sedikit yang keluar bersambung dengan darahnya haid. Ini keadaan yang pertama. Di sini jumhur ala ulama, mereka menganggap itu bagian dari haid. Walaupun cuma flek. Karena masih bersambung. Dia tahu hari ini suci. Tiba-tiba melihat ada darah sedikit. Yang mestinya tidak ada darah tersebut. Maka ini ikhwan yang afitakumullah, dihukumi haid karena bersambung. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama, Maliki wa Syafi'i dan Hanbali. Mazhabnya Zahiriyah dan Ibnu Hazm dan Abi Thawr, mereka menganggap ini bukan haid. Maka harus segera bersuci. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat yang rajih dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kalau bersambung maka dihukumi darah haid. Dalam riwayat Bukhari sebuah athar, kanat an-nisa yursilna ila ummil mu'minin Aisyah. Dahulu kaum wanita pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam, atau pada zaman setelah wafatnya Nabi, kalau mereka memiliki persoalan pada urusan wanita, mereka ngirim utusan kepada Aisyah. Nah, bidurjati fiha al-kursuf. Mereka kirim tas kecil. Di dalam tas itu ada kapas, ditutup. Mereka kirim tas kecil, tolong berikan ke Aisyah. Di dalamnya ada kapas. Wa fiha sufra. Di kapas tersebut ada cairan keruh. Dan Aisyah merupakan sahabat yang paling alim di dalam perkara-perkara tersebut. Karena banyak mengambil ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga dijadikan rujukan fatwa. Bagaimana hukumnya? Sholat atau enggak sholat? Melihat yang seperti itu, Aisyah mengatakan, "Fala ta'jalanna hatta taraina qassatal bayda." Kalian jangan keburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Sampai kalian betul-betul melihat cairan putih tanda kesucian, baru dihukumi suci. Walaupun sudah waktunya suci, ada flek ditunggu. Itu bagian dari haid. Sampai datangnya tanda kesucian berupa cairan putih. Cairan putih itu bahasa Arabnya qassatul bayda, diambil dari kata-kata qas. Qas itu artinya kapur. Kenapa kapur? Karena putih. Cairan tersebut warnanya putih, mirip seperti warnanya kapur. Nah, maksud dari hadis Aisyah, jangan kalian terburu-buru menghukumi diri kalian suci sampai datang tanda-tandanya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, datang waktu suci-suci. Sucinya perempuan dengan dua hal. Kalau enggak dengan cairan putih tadi atau dengan kering. Kalau enggak ini ya itu. Kering atau adanya keluar cairan putih. Ini penting para hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu. Anda punya istri, Anda punya putri. Dan ini banyak mereka alami. Nah, kalau ternyata wanita suci, kemudian 5 hari berikut keluar darah flek. Kalau tadi bersambung, ini sudah suci, keluar lagi darah. Di sini jawabannya tidak dianggap apapun darah tersebut. Keluar sama dengan tidak keluarnya. Karena sudah selesai, karena dia sudah suci. Flek tadi tidak dianggap. Dalam hadis Ummu Atiyah, "Kunna la na'ud al-qudra was-sufra ba'da tuhri syai'un." Kita tidak menganggap keruh flek yang datang setelah suci apapun. Jadi enggak dianggap. Sehingga kalau wanita setelah suci 5 hari keluar flek, wajib sholat, wajib puasa, dan suami boleh mendatangi istrinya. Permasalahan yang lain sekarang. Anggap wanita punya kebiasaan datang haid selama 8 hari. Datang haid selama 8 hari. Hari pertama keluar darah deras. Hari kedua seperti itu. Tiba-tiba hari ketiga gak keluar sama sekali. Bersih. Hari keempat pun gak muncul. Berarti ada berapa? 2 hari. Gak keluar sama sekali. Kemudian hari kelima keluar darah haid. Hari ke-6 bersih lagi. Hari ke-7 keluar haid. Hari ke-8 keluar haid. Setelah itu suci. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, 2 hari pertama dan 1 hari berikutnya enggak keluar sama sekali. Ini bagaimana hukumnya? Apakah wajib dia mengerjakan sholat puasa? Berarti boleh suaminya menggauli wanita tersebut. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapatnya Imam Malik, kalau keluar darahnya berarti haid, ketika enggak keluar darahnya berarti suci. Boleh digaul, wajib sholat, wajib menjalankan puasa. Ini pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Ahmad, dilihat, kalau lebih dari 1 hari dihukumi suci. Seperti tadi, berapa? 2 hari. Kalau lebih dari 1 hari dihukumi suci. Tapi kalau kurang dari 1 hari, 5 jam gak keluar, setelah itu keluar lagi, maka gak dihukumi. Dihukumi haid. Jadi pendapatnya Imam Ahmad, tabah dilihat pada masa. Lebih 1 hari berarti suci. Wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang rajih, pendapat yang terakhir, semuanya dihukumi apa? Haid. Semuanya dihukumi haid karena pada masa haid. Jadi kalau tidak keluar darah, ya jangan keburu-buru suami mendatangi istrinya. Tidak boleh. Tidak boleh sholat. Tidak boleh puasa. Kalau dikatakan kepada mereka suci, maka akan memberatkan kepada kaum wanita. tiap saat mandi. Habis mandi sebentar lagi keluar darah. Setelah itu bersih, mandi lagi. Dan Islam merupakan agama yang memudahkan kepada umat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Agama tidak dijadikan untuk memberatkan kalian. Maka ketika ada longgar-longgar pada haidnya wanita dihukumi satu masa. Permasalahan yang terakhir, sucinya wanita kemudian 5 hari atau 7 hari atau 10 hari keluar darah, bukan flek, deras darahnya. Kalau tadi flek, apa hukumnya flek? Enggak termasuk. Ini darahnya keluar deras. Baru beberapa hari yang lalu suci. Ini dialami oleh banyak wanita. 1 minggu setelah suci keluar darah. Dan beberapa hari keluarnya. Maka ini bagaimana hukumnya? Darahnya deras. Keluar beberapa hari. Ikhwani hafizakumullah, darahnya kaum wanita ada berapa sih? Ada berapa darahnya kaum wanita? Ada berapa darahnya kaum wanita? Ada berapa darah? Darah yang pertama darah apa? Darah merah, darah haid. Yang kedua? Darah nifas. Darah haid itu darah yang keluar untuk menunjukkan tanda baliknya seorang wanita. Dan setelah itu dia akan mengetahui waktu-waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua darah nifas, darah damul fasid, darah kotor yang keluar dari luka atau penyakit wanita tersebut dan tidak memiliki kebiasaan tertentu. Karena darah penyakit. Yang ketiga darah apa? Darah istihadhah. Yang ketiga tadi darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Nah, adapun darah nifas, darah yang keluar dari rahimnya perempuan ketika keluar janin. Darahnya wanita ada 3. Jadi kalau wanita suci, kemudian 1 minggu berikutnya keluar deras darahnya, tinggal dilihat saat ini. Bagaimana jenis darah tersebut? Kalau jenis darah haid, maka dihukumi haid. Kalau jenis darahnya istihadhah, maka dihukumi istihadhah. Apa perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah? Perbedaannya ada 4. Perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Darah haid itu menstruasi. Darah istihadhah darah yang kotor akibat luka. Perbedaannya ada 4. Perbedaan yang pertama, dari sisi warna. Kalau darah haid warnanya apa? Hitam. Kalau darah istihadhah warnanya apa? Istihadhah apa warnanya? Merah. Seperti darah luka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kekentalan. Darah haid apa? Padat. Nah, kental. Karena sudah mengental dari rahim wanita. Darah istihadhah apa? Encer. Karena seperti darah luka. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, bau. Kalau darah haid, baunya apa? Anyir, muntin, gurih. Baunya gak enak. Tapi kalau darah istihadhah, gak ada. Gak ada baunya. Perbedaan yang terakhir, yang keempat, at-tajammud. Kalau darah haid itu enggak membeku karena sudah kental. Darah haid itu keluar enggak akan membeku. Tapi kalau darah istihadhah maka akan membeku, ibarat kita luka keluar darah. Setengah jam lagi membeku darah tersebut. Jadi perbedaannya ada 4. Warna, kekentalan, bau, dan beku. Maka dilihat. Kalau ternyata darah yang keluar dari wanita tersebut encer, enggak ada bau, tidak membeku, kemudian warnanya merah, maka ini dihukumi apa? Hah? Dihukumi istihadhah. Maka anti melaksanakan sholat, puasa, dan berwudu pada setiap sholat, walaupun di dalam sholatnya darah tersebut terus keluar. Dia tetap sholat, puasa, dan berwudu pada setiap sholat, walaupun darah tersebut keluar. Di tengah-tengah sholat. Enggak usah diperdulikan. Tapi kalau ternyata darahnya hitam, kental, bau, dan tidak membeku, dihukumi apa? Dihukumi haid. Maka enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, enggak boleh didatangi oleh suaminya. Nah, dengan satu syarat kata para ulama, tidak lebih dari 15 hari. Habis suci, 5 hari berikutnya keluar darah. Dia lihat ini darah haid, tapi terus berjalan. Batasan para ulama sampai 15 hari. Lebih dari 15 hari, maka dihukumi apa? Istihadhah. Maka dihukumi dia harus tetap sholat dan harus dia tetap menjalankan ibadah puasa. Wallahu ta'ala alam. Ikhwani, hafizakumullah. Setelah Ka'bah dibangun dan pembangunan Ka'bah sudah kita sampaikan antara Ibrahim dan dibantu dengan anaknya Ismail, mungkin ada sebuah pertanyaan di antara kita. Apa ada berhala di kota Mekah? Karena Nabi SAW diutus ke kota tersebut. Pada zaman Ibrahim SAW, apakah ada berhala? Jawabannya apa? Hah? Di kota Mekah? Ada apa enggak ada? Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, apakah ada berhala di sekitar Ka'bah? Jawabannya, enggak ada. Enggak ada Ka'bah. Afwan, enggak ada berhala. Ketika Ibrahim wafat dan pada zamannya Ismail putra beliau yang menjadi Sayyidu Makkah, pemimpinnya kota Makkah pada saat itu, apakah ada berhala? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya enggak ada berhala. Sehingga umat manusia yang ada di kota Makkah, mereka berada di atas agamanya Ibrahim yang dikenal dengan agama Al-Hanif. Agama yang lurus, kencang, benar. Merupakan agama Islam. Sehingga mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan kita saat ini, ikhwani afidhakumullah. Ya, dari mana keluarnya berhala-berhala saat ini? Dari mana keluarnya berhala-berhala yang karena itu Nabi SAW diutus ke kota Mekah? Padahal mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan ajarannya Ibrahim turun-temurun. Maka ini kembali rentetannya dengan kisah kesyirikan pertama kali yang terjadi di muka bumi. Yaitu pada zamannya Nabi siapa? Hah? Muhammad, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pertama kali kesyirikan di muka bumi adanya pada zamannya Nabi Nuh. Ya akhi Abdul Hakam, berarti sebelum Nabi Nuh semuanya bertauhid. Tidak ada orang berbuat syirik. Mulai zamannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai turunnya Nuh, tidak ada kesyirikan apapun di muka bumi. Berapa abad? Berapa abad antara Nuh dengan Adam? Muhammad? مزيد الخميس ها tiga kedikitan tambah disebutkan oleh Ibnu Abbas kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun 10 abad berarti berapa tahun ha 1000 tahun karena 1 abad 100 tahun 10 abad berarti berapa 1000 tahun umat manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1000 tahun munculnya kesyirikan. Karena adanya kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala utus rasul pertama di muka bumi, yaitu Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Kaumnya Nabi Nuh. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yahuth wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan pula sesembahan kepada patung Wud, Yahud, Ya'uq, Suwa' dan Nasra. Ada 5 patung. Kata Ibnu Abbas, patung ini adalah nama orang-orang saleh pada zaman mereka. Patung ini merupakan nama orang-orang saleh pada zaman mereka. Mungkin kalau zaman kita para kiai, Gus, para ustaz yang senantiasa mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, mengajak kepada pintu hidayah. Falamma matu fi zamanin mutaqarib. Kemudian 5 orang-orang soleh ini meninggal di waktu yang berdekatan, enggak berjauhan. Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq dan Nasr. 5 lamianya ini mati atau wafat pada satu masa berdekatan. Sehingga mereka pun bersedih. Oleh sebab itu syaitan pun datang memberikan syubhat. Datangi kuburan mereka. Punya andil besar kepada kalian. Jangan dibiarkan begitu saja. Hargai ilmu-ilmu guru-guru yang telah wafat. Dengan menjenguk kuburnya. Mereka pun menjenguk kubur tersebut. Menangis. Teringat pengorbanan guru-guru tadi. Ini satu generasi. Setelah generasi pertama wafat, datang generasi kedua. Semakin jauh dengan ilmu, syaitan masuk pelan-pelan, sabar. Ini syaitan. Sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sabar menggoda umat manusia pelan-pelan sampai terjatuh ke dalam dosa yang paling besar. Daripada kalian capek ke kuburan, bolak-balik, pulang pergi. Insibu lahum ansaban. Buat patungnya selesai. Letakkan di majelis-majelis mereka dahulu. Daripada kalian terus-terusan masuk ke kuburan, keluar. Buat patung yang mirip dengan mereka supaya kalian terus teringat dengan kebaikan guru-guru tadi. Dibuatlah patung di majelis-majelis tersebut. Generasi yang kedua wafat semakin jauh dari ilmu. Fa'ubidat. Mereka tahu bapak-bapaknya mengagungkan patung ini berarti mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Patung itu pun mereka sembah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, sebab nomor satu kesyirikan di muka bumi adalah al-ghulu fi salihin. Ghulu melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam memuji, memuja, senang yang melampaui batas kepada orang-orang soleh. Datang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk meninggalkan patung-patung tersebut. Berapa tahun? 60 tahun? 100 tahun? 200 tahun? 1000 illa 50000. 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Tinggalkan patung. Kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang azab kepada kalian. Nabi Nuh dicemooh, dicerca, dikatakan fakir miskin. Karena kebanyakan mereka kaya. Mereka tukang kayu. memiliki kepandaian di dalam membuat kayu. Nabi Nuh fakir, mereka orang-orang kaya. Kita orang-orang kaya, berarti kita diberikan rahmat daripada engkau. Dikatakan majnun, dikatakan orang gila, dicemooh, dicerca, dicela. Sampai Nabi Nuh berkata yang diabadikan dalam surat An-Nuh. Wa qala Nuhu Rabbi innahum asaun. Ya Allah, mereka mendurhakai aku. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka mengikuti apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat dari anak-anak dan harta-harta yang mereka miliki. Wa makaru makran kubara. Mereka membuat tipu muslihat yang besar, makar kepada aku. Kesirikan sudah merebak. Dikasih tahu enggak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu dan naik di atas bahtera. Kemudian setelah itu datang awan gelap. Turun air hujan dari langit. Menyembur air dari bawah bumi. Datang banjir bandang. Turun dari pegunungan, perbukitan, lembah-lembah yang ada di tempat tersebut. Ditambah dengan angin topan. Tidak ada satupun yang selamat di muka bumi. Melainkan yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, disebutkan dalam sejarah. Nuh merupakan bapaknya manusia yang kedua. Nuh merupakan bapaknya manusia yang kedua setelah Adam. Karena kenapa? Di muka bumi gak ada yang tersisa manusia. Kecuali cuma 80 orang yang ada di atas kapal tersebut. Dan setelah terdampar kapal itu, mereka terkena wabah. Dan tidak ada yang selamat kecuali keturunnya Nabi Nuh dan anak-anaknya. Oleh sebab itu Nuh disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani. Bapak manusia yang kedua. Karena enggak ada tersisa manusia. Seluruh bumi mereka tenggelam. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama di muka bumi, yaitu Nuh, untuk menghilangkan berhala. Tapi ingat, berhala-berhala tersebut hanya terpendam, hanya tenggelam, hanya tertimbun, hanya terkubur dan belum hancur. Kita stop dan kita pindah ke kota Mekah. Di kota Mekah, ikhwani afidhakumullah, setelah meninggalnya Ismail, sekian masa, mungkin ratusan tahun setelah itu, bertambah banyaknya penduduk di kota tersebut, sehingga ada dua kabilah besar yang sering sekali terjadi gesekan. Di kota Mekah ada dua kabilah besar. Nah, yang mereka berdua saling berebut kekuasaan. Sampai pada suatu ketika hasala niza'un damawi. Terjadi pertikaian berdarah, pertempuran besar-besaran antara Bani Khuza'ah dan suku apa? Suku apa yang punya kota Mekah? Suku apa? Sudah kita sebutkan. Sampai-sampai Ismail dahulunya nikah dengan suku ini. Suku apa? Apa Daniel? Khazraj. Suku apa? Berapa kali kita ulang? Jurhum. Suku Jurhum yang datang dari negeri Yaman. Mereka menempati kota Mekah. Tambahnya penduduk di sana ada dua kabilah. Kabilah Jurhum dan kabilah Bani Khuza'ah. Atau Khuza'i. Terjadi pertempuran yang amat sangat sengit. Fasallatal Khuza'ah ala Jurhum. Kabilah Khuza'ah mampu mengalahkan Jurhum. Sehingga kabilah Khuza'ah banyak mengusir orang-orang Jurhum dari kota Mekah. Dan pemimpin Jurhum, pemimpin Khuza'ah, pada saat itu seseorang yang bernama Amr ibn Luhay Al-Khuzai, pemimpin Bani Khuza'ah yang kemudian memegang kekuasaan di kota Makkah dan menjadi pelayan Ka'bah, untuk memperebutkan pelayan Ka'bah adalah Amr ibn Luhay Al-Khuzai dari kabilah Bani Khuza'ah. Nah, wa kana min aghnal Arab wa akram. Dan Amr ibn Luhay Al-Khuzai merupakan orang Arab yang paling kaya pada saat itu. Dan orangnya dermawan. Suka memberi, menyantuni anak yatim, ngasih bantuan kepada fakir miskin. Wa yastaqbil al-hajij, dan dia menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, enggak ada berhala. Mereka bertauhid. Ini tadi kaumnya Nabi Nuh selesai sudah. Kita pindah ke kota Makkah. Dan Amr ibn Luhay menyambut orang-orang yang datang, nah, ke kota Makkah. Sehingga Amr ibn Luhay pun amat sangat dihormati oleh kaumnya. Enggak ada yang bisa menyelisih. Dan memiliki wibawa yang besar. Perkataannya dituruti. Pada suatu ketika, terjadi kekeringan yang luar biasa di kota Makkah. Sumur-sumur gak keluar air. Kekeringan yang luar biasa di kota Makkah. Sehingga mereka cuma bersandar kepada sumur Zamzam. Fakharaja Amr ibn Luhay al-Khuzai ila Syam. Kemudian Amr ibn Luhay al-Khuzai berangkat menuju ke negeri Syam. Nah, di sana berpapasan dengan kabilah Al-Amaliq. Sebuah kabilah yang menyembah kepada patung berhala. Pada saat itu enggak ada di jazirah Arab. Ada di negeri Syam menyembah berhala. Yang mereka buat. Orang musyrik. Melihat mereka menyembah kepada berhala, Amr ibn Luhay al-Khuzai merasa heran. Sambil bertanya, "Ma haula alladziina ta'budunahum?" Apa yang kalian ibadahi? Apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, "Haula alladziina yu'inuunana idza dhalimna." Inilah yang menolong kami ketika kita teraniaya. Ketika ada musibah. وَيُطْعِمُونَنَا إِذَا جِعْنَا, dan ngasih makanan kepada kita kalau kita lapar. وَيُسْقُونَا إِذَا عَطِشْنَا, dan ngasih kita air kalau kita dahaga. وَيُعِينُونَنَا وَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, dan memberikan pertolongan kepada kami dan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi mereka merasa banyak dosa. Orang yang banyak dosa kalau meminta, doanya gak akan bisa langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti butuh perantara-perantara. Diibaratkan Allah Subhanahu wa taala seperti raja. Kita mau ngadap kepada raja gak bisa. Harus melalui kabinetnya, menteri-menterinya. Seperti itu mereka kiaskan. Kita ini banyak dosa. Enggak mungkin kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima, enggak sampai. Karena kita banyak maksiat. Sehingga apa? Kita butuh perantara-perantara patung ini yang mengangkat permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Amr ibn Huza'ah, ini perkara yang baik. Idzan a'tuna wahidan minhum. Kalau gitu kasih aku satu saja berhala yang ada. Ini rentetannya. Kasih aku satu berhala saja yang ada. Mereka pun memberi satu berhala besar yang dikenal dengan istilah Hubal. Merupakan patung terbesar yang paling masyhur setelah itu di kalangan Arab. Patung Hubal. Dibawa ke kota Makkah, bahkan diletakkan oleh Amr ibn Luhay al-Khuzai di dalam Ka'bah. Jadi umat manusia menghadap kepada Ka'bah, mereka menyembah kepada patung Hubal. Siapa yang pertama kali membawa? Amr ibn Luhay al-Khuzai. Sebelumnya enggak ada. Sampai di sini tidak? Setelah itu Amr ibn Nuhay al-Khuzai mimpi. Syaitan memberikan petunjuk kepada dia tentang pusakanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang terpendam di daerah Juddah. Ini rentetannya. Patungnya Nabi Nuh hilang. Tapi belum hancur, tenggelam, tertimbun. Syaitan datang kepada Amr ibn Lu'ay, pemimpinnya Arab pada saat itu, dan ngasih wangsit. Ada pusakanya Nabi Nuh di daerah Juddah. Dia pun bangun mengirim pasukan. Digali. Dan mereka mendapatkan 5 patung kembali. Wat, Yahud, Ya'uk, Nasr, dan Hud. Dapat 5 patung mulai zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wawazza'uhu lisairi qabailil Arab. Disebar ke seluruh kabilah-kabilah Arab. Sehingga terjadinya kesyirikan di mana-mana. Begitu pula, ada seseorang yang mempunyai julukan Lat pada zamannya Amr ibn Luhay. Waktu kurang 3 menit. Ada satu orang punya julukan Lat. Lat ini julukan manusia. Artinya, yalutus sawik lil hajj. Dia kebiasaannya suka mengadon. Lat artinya tukang adonan. Orang ini orang baik. Wakana yalutus sawik lil hajj. Lat ini suka membuat adonan tepung gandum yang dicampur dengan kurma. Setelah itu, dia duduk di atas sebuah batu yang terkenal dan memberikan makanan kepada orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Semua orang tahu. Lat julukannya, pengadon. Dan dia senang hati memberikan makanan kepada orang-orang yang haji. Semua orang tahu. Falamma matu, ketika Lat ini meninggal. Katanya Amr ibn Luhay al-Khuzai. Fa'innahu lam yamud wa dakhala fi sahra. Bayangkan ikhlas. Katanya Amr ibn Luhay al-Khuzai, Lat ini enggak meninggal, tapi dia masuk ke dalam batu ini. Kebiasaannya Lat membagikan makanan di atas sebuah batu murabba', batu kotak bentuknya. Di atas batu ini terkenal di pintu Ka'bah, di pintu haram. Semua orang yang lewat tahu dengan Lat. Ketika meninggal, kata Amr ibn Luhay al-Khuzai, Lat belum meninggal, masuk ke dalam batu ini rohnya. Fa'abadu wabanu. Mereka pun setelah itu menyembah batu kotak tersebut dan dijadikan tambahan monumen di atasnya. Diberi kubah. Yang dikenal dengan istilah patung apa? Patunglah Allat. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afara'aitumul Lata wal'Uzza wa manata thalithatal ukhra. Bukankah kalian lihat Lat, Manat, atau Lat Uzza, dan patung yang ketiga bernama Manat? Ini perbuatan Amr ibn Luhay. Tidak hanya itu. Bahkan mengganti talbiyahnya Ibrahim. Talbiyahnya Ibrahim sama dengan talbiyahnya Nabi Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamd wal ni'mat laka wal mulk la syarika laka. Datang Amr ibn Lu'ay ditambah dengan lafad illa syarikan huwa lak tamlik huwa mamalak. Tidak ada Tuhan selain engkau kecuali Tuhan-Tuhan yang kamu miliki, yang mana Tuhan-Tuhan tersebut mempunyai apa-apa yang kamu punya, ya Allah. Maksudnya talbiyah di sini bahwasanya berhala-berhala tersebut juga punya kekuasaan seperti kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi talbiyah di seluruh ibadah haji mereka. Kesyirikan tambah menyebar. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Ra'aitu Amr ibn Lu'ay yajurru kusba'u finnar. Aku melihat Amr ibn Lu'ay menyeret ususnya dalam api neraka. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Mi'raj melihat neraka terlihat di dalamnya Amr ibn Luhai. Yajurru kusbahu finnar. Dia menyeret usus, perutnya robek, dirobek dalam api neraka, disiksa dengan terus menyeret ususnya dia yang sudah lepas dari badan di dalam api neraka. Li'annahu awwal man sayyaba sawaib. Gara-gara orang ini yang pertama kali memasukkan berhala di negeri-negeri Arab. Nah, ditambah lagi ada sebuah patung yang bernama Isaf dan Nailah. Ini dua patung terkenal di sekitar Ka'bah. Isaf dan Nailah disebutkan oleh ahli sejarah dan ini diyakini oleh orang-orang jahili. Isaf nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Dua-duanya datang dari negeri Yaman. Ini patung, tapi sejarah patung ini Isaf namanya laki-laki, Nailah namanya perempuan. Sudah datang waktu Isya. Nah, sudah datang belum? Sudah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.